tetap bersama SNP Indonesia. Ada Ramayana, Mike Stone Shooting, Lilin, Herlina, Ju, Palapa. Jangan. kasih. Ya Allah, nyawer sak salaman pisan. Mbak Lilin, grup panitia parkir.